Andai Raja Jogja mau, Indonesia adalah kerajaan Inggris dari Tanah Jawa. Indonesia bisa jadi mirip Malaysia bentuk negaranya. Kita semua tahu dari dulu Jogja sudah kaya ketika Indonesia masih miskin. Bahkan suatu hari sang proklamator menghadap Sinuun. Apa yang dikatakan Raja Jogja waktu itu? Silahkan lanjutkan pemerintahan di Jakarta, ujar Sri Sultan Hamengkubuwono IX saat menyerahkan uang sejumlah 6,5 juta gulden kepada Insinyur Soekarno atau setara 500 triliun nilai saat ini. Insinyur Soekarno, Bung Hatta, dan sejumlah menteri saat itu pun menangis terisak, terharu. Artinya bukan cuma uang yang diserahkan, tetapi memberikan dukungan sebagai tiang kekuasaan. Lantas, bukan berarti sekarang para sultan diabaikan kontribusinya dalam pemerintahan. Kontribusi mereka banyak, termasuk kontribusi Raja Siak dan 43 kesultanan lainnya. Apa yang terjadi kalau Sultan Nusantara itu seperti saat ini bergabung dan akan mulai bergerak membangun Nusantara? Apa Republik masih melirik Cina? Masih melirik dolar? Kok bisa lupa sejarah ya kalian itu, wahai pejabat? Sekedar mengingatkan, sudah benar negara NKRI ini mengatur negara. Ada 3 daerah istimewa di negeri ini, DKI Jakarta, Aceh, dan Jogja. 3 kekuatan bangsa ini, Republik, Islam, dan Nasionalis. Kalau mau berislam, sana bangun Aceh. Kalau bingung ngelola negara, sana ke Kesultanan sebagai advisor, jangan ke Cina. Bener deh, hati-hati kalau Kesultanan sudah mulai bergerak. Grup-grup pengusaha seperti Sinar Mas yang punya 5 juta hektar tanah di bumi pertiwi ini pasti akan gerah. Pejabat yang berpihak ke asing pasti akan dipermalukan di depan rakyat. Semangat bela negara sekarang sedang dikobarkan oleh Kesultanan. Sadumuk batuk, sanyari bumi sedang digaungkan. Yang bisa diterjemahkan adalah tanah air kita jika diganggu akan diperjuangkan sekalipun nyawa taruhannya. Sekali lagi saya mengingatkan, seandainya Raja Jogja mau, kalian semua abdi dalam, wahai pejabat. Dan sebelum itu terjadi, ayo pada soan dan diskusi.